untuk Korea semuanya. Terima kasih. SBP Korea. Jangan bagai hamburan di dada. Jangan lupa. tepuk tangan lagi buat Kutuk Korea.